A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah bersumpah dalam Al-Qur'an, setiap kali Allah bersumpah, dia bersumpah dengan makhluk yang besar-besar, yang luar biasa. Wasyamsi wal duhaha, syamsi, matahari. Wal qamari idza talaha, qamar, bulan. Wal ardi wa ma, wal ardi, bumi. Wan najmi idza hawa, bintang-bintang. Dan ada pula Allah bersumpah, wal baitil ma'mur, demi al-baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur adalah bangunan yang terletak setentang dengan Ka'bah. Ka'bah di bawah, di atas. Andai dijatuhkan batu kerikil dari atas, tepat jatuh pas ke atas Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika melihat al-baitul ma'mur, satu hari malaikat bertawaf 70,000 malaikat yang tawaf di sekeliling al-baitul ma'mur dengan mengucapkan tasbih agungkan Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, apa kata malaikat? Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Kenapa engkau ciptakan makhluk di atas muka bumi? Mereka hanya akan membuat kerusakan, mereka hanya akan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih. Jadi ada jemaah bertanya, Pak Ustaz, wahyu kan sudah berhenti 1400 tahun ya. Kalau begitu Jibril itu pensiun lah Pak Ustaz. Malaikat itu tugas utamanya bertasbih, tugas sampingannya bawa wahyu, mencabut nyawa, menurunkan hujan, meniup sangkakala, menjaga surga, menjaga neraka. Jadi kalau hari ini wahyu sudah putus, bukan berarti dia tidak ada kerjaan. Karena fungsi malaikat adalah nusabbihu bihamdika, bertasbih mengagungkan Allah. Makanya ketika kita bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah, amal kita sama dengan amal malaikat. Ketika kita dengar petir berbunyi, maka kita dianjurkan mengucapkan doa subhana man yusabbihu bihim ra'du wa bihamdi, maha suci yang kilat pun bertasbih. Ternyata kilat bertasbih. Ketika Nabi membelah pelepah kurma, ditancapkannya ke atas makam. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa kau lakukan ini? Adhafallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa kau lakukan ini wahai Rasulullah? Lima fa'alta hadza, kami tidak pernah melihat engkau melakukan ini. Apa jawab Nabi? Innal huma la yu'adzabani, dua makam ini sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, dua makam ini diazab bukan karena dosa besar, tapi karena dua dosa yang dianggap remeh sepele. Yang pertama dosanya lam yastabri, kencing tak basuh, tak cebok. Yang satu lagi dosanya yabshi bin namimah, omongan si A dibawa oleh si C kepada si B, merantap si B dengan si A gara-gara dengan si C. Apa hubungan pelepah korma dengan azab kubur? La'allallah ajikhafifa azabahuma malam yai basah. Semoga selama pelepah korma itu basah, azabnya diringankan. Ternyata pelepah korma bertasbih, maka ketika dia basah, maka turun tasbihnya ringan azabnya. Planet-planet bertasbih. Ada seorang pakar astronomi namanya Zaglul Nagar, tinggalnya di London, Inggris, warga negara Amerika. Dia menulis buku judulnya Tasbihul Kainan, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, diterjemahkan judulnya bahasa Indonesia Alam pun bertasbih. Matahari bertasbih. Wannajmu wasyajaru yasjudan, bintang-bintang dan pokok kayu planet-planet bersujud. Kalau sujud apa bacaannya? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa kalian tidak juga bertasbih mengagungkan Allah? Jadi ada satu makhluk namanya Al-Baitul Ma'mur, letaknya pas di atas Ka'bah, dan malaikat satu hari di situ 70 ribu malaikat berkeliling. Malaikat itu sebesar apa? Kalau diletakkannya dalam Quran disebut uli ajni ajin, makhluk bersayap masna dua, wasulasa tiga, wahuwa empat. Seandainya diletakkannya sayapnya di ujung timur, maka yang satu lagi di ujung barat. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah melihat bentuk Jibril dalam bentuk asli selama di dunia. Tapi ketika dia lihat surah dalam surat An-Najm, laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi Muhammad melihat bentuk aslinya ketika dia berada di Sidratil Muntaha. Kenapa waktu di Gua Hira? Gua Hira kecil, tak muat. Kenapa waktu di Madinah dia tidak datang dalam bentuk aslinya? Tak muat. Tak nampak wujud aslinya. Tapi ketika di ufuk yang terluas Sidratil Muntaha, di situ Nabi Muhammad SAW melihat bentuk asli Jibril dalam surat An-Najm. Laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Makanya makhluk yang paling kecil, yang paling kecil sebesar debu, tak sampai sebesar butiran debu, tapi dikilnya minta ampun. Malaikat sebesar planet bertasbih, bintang-bintang bertasbih, matahari bertasbih, bulan bertasbih, alam semesta bertasbih, betul bertasbih. Tapi ini makhluk yang kecil degil ini, sebetulnya sudah lama ini malaikat ini. Ya Allah, ini bagaimana? Kusentil. Kata Allah, jangan dulu. Mudah-mudahan dia mau bertobat bertasbih. Makanya tempat yang paling utama sujud. Karena pada waktu sujud para mutasawwir, subhanallah rabbil a'la, maha suci dia yang maha tinggi. Kutempelkan keningku ke lantai, subhanallah rabbil a'la, maha suci dia yang maha tinggi. Aku rendah, hina, kotor, tak ada apa-apanya. Makanya doa yang paling makbul ketika sedang sujud. Kenapa? Pada saat itu belum bertasbih, sama seperti tasbih kepada malaikat. Aqrabu ma hadisul muslim, aqrabu ma yakul abdu bi rabbihi. Seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud, fa'sil fihi du'an, maka perbanyaklah doa, kesombongan, keangkuhan kita pada saat bertasbih sama perbuatan kita dengan para malaikat. Lalu kemudian Adam setelah makan buah kurma itu sedih. Dulu melihat malaikat bertasbih mengelilingi Al-Baitul Ma'mur. Lalu kemudian Adam AS, ya Allah, bagaimana ini? Aku ingin seperti dulu saat berada di surga, melihat malaikat di Al-Baitul Ma'mur. Lalu kata Allah, bangunlah bangunan di atas muka bumi mirip seperti Al-Baitul Ma'mur. Kalau diletakkan jatuh dari atas, tepat di atasnya, disitulah dipilih tempat yang disebut dengan Ka'batul Musharrafah, di tempat bernama Makkah. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, bangunan pertama yang dibangunkan untuk manusia, lalladzi bi Makkah, tempat itu bernama Makkah. Makkah adalah tempat berkumpul, subhanallah, tempat berkumpul manusia paling banyak di dunia hari ini adalah Makkah. Pantai Puerto Rico, pantai Brazil, pantai tempat orang barat berjemur, tak sampai sebanyak itu. Seandainya dibuka visa bebas, tidak ada kuota, mungkin tempat paling ramai di dunia. Sedangkan dibatasi kuota saja. Hari ini berita terakhir, saya di Batam tak tahu, berita terakhir Riau Post Pekanbaru, store 2015, berangkat 2031. 2015, 2031 berangkat. Israel datang 2030. Begitu sedikit kesempatan untuk berkeliling, untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah, maka dibangunlah oleh Adam alaihissalam untuk mengobati kerinduannya. Dia pun tawaf, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Setelah Adam alaihissalam meninggal, datang zaman Adam, Idris. Setelah Idris, Nuh, nabi yang ketiga. Adam, Idris, Nuh, zaman Nabi Nuh alaihissalam, datang banjir bandang, habis bangunan Ka'bah, tinggal pun gelap, habis. Datanglah anak Nabi Nuh bernama Kanan. Ya Bunaya, wahai anakku, irkab ma'ana, mari naik ke atas sampan perahu bapak. Apa kata Kanan waktu itu? Sa'awi ila jabalin yaksimuni minal ma. Aku tak perlu naik ke perahu bapak, aku bisa naik ke atas bukit. Ini hujan, ya sangka hujan gerimis. Ternyata hujan 40 hari 40 malam tenggelam alam semesta habis dan bangunan Ka'bah hancur tak tersisa sama sekali. Jadi masih ada fondasi-fondasi. Allah Ta'ala sesuai dengan kudrat iradatnya ada Idris bin Nuh Shalih Ilyas Ilyasa, dia tidak ada virus itu sampailah masanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah sampai masanya tiba, maka kata Allah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bayti wa Ismail. Ingatlah ketika Ibrahim dan anaknya Ismail mengangkat pondasi. Tak disebut membangun, karena sebelum Ibrahim dengan Ismail bangunan itu memang sudah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan yang membangunnya Ibrahim, karena Ibrahim sendiri tidak disebut membangun. Ketika Ibrahim mengantarkan anaknya yang masih kecil dari kejauhan, dia tinggalkan anaknya bersama istrinya Hajar. Saat itu dia berdoa kepada Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi, ya Allah, inni askantu min zuriyati, aku tinggalkan anakku jauh, fi wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, kering kerontang. Wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumah. Saat Ismail kecil rumah itu sudah ada. Jadi kalau ada orang mengatakan yang membangunnya Ismail, bagaimana mungkin Ismail bangun sedangkan dia masih kecil bangunan itu sudah ada? Artinya pondasi sudah ada. Makanya doa Nabi Ibrahim, inni askantu min zuriyati, aku tinggalkan anakku yang masih kecil, di wadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tak ada tanaman, inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang mulia. Muharram artinya mulia, bulan muharram bulan mulia, di samping rumahmu yang mulia. Tapi waktu itu fondasinya saja beta kuat, bangunan tak ada. Setelah anak itu lajang, barulah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa idh yarfa'u Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim yarfa'u angkat pondasinya ke atas, tapi tangga tak ada, pokok kayu tak ada, kering, gurun pasir, tangga tak ada. Maka dia berdoa kepada Allah. Kata Allah, tegaklah kau di atas batu itu, nanti batu itu akan naik turun ke atas. Tegaklah Nabi Ibrahim ke atas batu bulat. Begitu Nabi Ibrahim tegak, lunak batu itu, dia pijak seperti semen yang belum kering. Tercetaklah dua cetakan tapak kaki. Itulah makam Ibrahim yang menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kalau kita lihat kita itu tak nampak lagi jejak-jejak kakinya, karena sudah dibalut emas macam dua terompah kayu saja. Naik kaki Nabi Ibrahim, maka naik batu itu, maka dia susun lagi bangunan Nabi Ibrahim AS bersama anaknya Ismail. Setelah dia bangun sempurna, lalu dia suruh panggil, wa adzin, azan, memanggil, wa adzin, panggil, wa adzin fin nas, panggil semua manusia. Setelah kau panggil, lihat juga di jalan, mereka akan datang di jalan berjalan kaki, wa ala kulli dhabir, naik unta yang kurus. Kalau sudah kau panggil mereka, mereka akan datang walaupun berjalan kaki, walaupun naik unta yang kurus. Ya'ti min kulli fajrin 'amiq, mereka akan datang dari lembah yang paling dalam. Naiklah Nabi Ibrahim AS ke atas bukit namanya Jabal Abi Quwais. Kalau kita naik ke atas bukit Safa menghadap ke arah Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza juddah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Pas tempat di belakang kita, itulah Jabal Abi Quwais, bukit yang paling besar di kota Makkah. Dua, pertama Jabal Abi Quwais, yang satu lagi Jabal Umayyi'an. Jabal Umayyi'an dengan Jabal Abi Qubais. Di atas Jabal Abi Qubais inilah pusat tarekat Naqsabandiyah. Orang beliau mengambil tarekat itu naik ke atas. Nama orang beliau yang mengambil tarekat itu Syekh Abdul Wahab Rokan, mengambil dari gurunya bernama Syekh Sulaiman Zuhdi. Terjadi revolusi King Saud pada tahun 1926. Mereka tidak suka dengan tarekat. Akhirnya Raja Fahad memotong bukit itu dan dibuatlah istana di atas. Maka tidak ada lagi. Maka sekarang kalau kita mau mengajar jemaah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah bukit tempat Nabi Ibrahim dulu di atas memanggil umat manusia. Hai Bani Adam, aku diperintahkan Allah memanggil kalian. Di mana Pak Ustaz manggilnya itu di atas? Kok enggak ada bukit lagi? Itu bukit dulu. Sekarang sudah dipotong. Sekarang menjadi istana. Makanya salah satu yang dilakukan pemerintah yang berkuasa sekarang adalah menghilangkan bekas-bekas sejarah. Di antaranya masjid. Dulu di atas itu ada masjid namanya Masjid Bilal bin Abi Rawah, masjid hilang. Lalu kemudian tempat-tempat sejarah hilang. Okeylah, sejarah masa lalu. Tapi yang jelas di situlah Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil. Kalau engkau sudah panggil mereka, hai Ibrahim, mereka akan datang walaupun berjalan kaki, walaupun naik unta yang kurus, min kulli fajrin amiq, dari lembah yang paling dalam. Terbukti panggilan Nabi Ibrahim itu bukan tanggung-tanggung. Dipanggilnya nenek moyang kita naik kapal laut, berangkat satu bulan, pulang satu bulan. Jamaah Haji Indonesia baru kenal naik pesawat 1977. Sebelum 1977, 39 tahun yang lalu, sebelum itu orang naik kapal laut berangkatnya sebulan, di sana sebulan, pulang sebulan, 3 bulan. Makanya banyak yang berangkat lajang, pulang nikah di kapal. Betul tujuan kan? Sebulan di atas kapal punya berani. Berangkat lajang, pulang menikah. Berangkat yang sudah nikah, pulang nikah lagi. Macam-macam mereka. Sebelum berangkat diazankan Allah Akbar, Allah Akbar. Kenapa diazankan? Tadi ada status pagi sebelum berangkat, saya baca status orang. Katanya ini jamaah haji diazankan mengada-ngada, nambah-nambah ibadah, bid'ah ini. Akhirnya saya sebutkan 6 kitab. Disebutkan dalam kitab Fasyiatul Yuni wa Amirah, disebutkan dalam kitab Al-Minhaj, disebutkan oleh Imam, disebutkan oleh Imam Fulan, disebutkan 6 kitab menyebutkan bahwa azan itu tidak hanya untuk manggil orang sholat. Menurut mazhab Syafi'i, ketika perang berkecamuk, azan. Ketika ada orang gila, azan. Ketika ada orang diganggu setan, azan. Itu dalil dari mana? Kias. Karena dalam hadis dikatakan ketika azan dikumandangkan, maka setan-setan lari tertentu-tentu. Makanya kalau ada orang kerasukan setan, azan ke telinga, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lari setan. Makanya azan itu mesti kuat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, setan pada lari. Makanya kalau ada orang azan pelan, Allahu Akbar, kata setan dia serius apa enggak? Jadi azan itu bukan cuma manggil orang sholat. Di situ disebutkan azan ketika mengiring pasukan perang, azan ketika ada angin kencang, azan. Tapi saya habis. Yang tak setuju, yang tak setuju nolaknya bukan pakai dalil, malah caci maki sumpah serapah. Apa boleh buat? Yang penting saya sudah menjelaskan bahwa orang mau musafir itu diazan. Yang mau buat ya buat. Itu ada dalam mazhab Syafi'i. Yang tak mau buat ya tak apa-apa. Daripada dia berangkat diiringi dengan kiam racun kucing garong, bagus dengan azan. Nah, ini tentang masalah berangkatlah mereka memanggil, menyambut panggilan dari Ibrahim alaihissalam. Apa ibu yang dimuliakan Allah, Ibrahim luar biasa perjalanan hidupnya. Hampir semua perjalanan haji itu, bahkan sholat tidak ada di Ibrahim. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim itu 4 kali. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika amirtu wa ana minal muslimin. Ngaku muslim, tapi sebelum itu yang diucapkan adalah ucapan Allahumma ta Ibrahim wajad wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, aku condong hanya kepada kebenaran, aku tidak condong kepada berhala, aku tidak condong kepada hantu, aku tidak condong kepada harta. Hanifan, aku hanya condong kepada kebenaran. Musliman, aku tidak berserah diri kepada kerja, aku tidak berserah diri kepada harta, aku tidak berserah diri kepada kuasa. Musliman, aku hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak mempersekutukan Allah. Ucapan kita dalam iftitah tadi adalah ucapan Allah untuk Nabi Ibrahim. Orang Kristen mengatakan Ibrahim itu Kristen. Orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi. Tarik menarik. Ibrahim itu Yahudi, Ibrahim itu Yahudi. Kata Kristen, Ibrahim itu Kristen. Dibantah Allah. Maka Ibrahim Yahudi, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasrani, Ibrahim bukan Nasrani. Ibrahim bukan Yahudi, bukan. Ibrahim bukan Nasrani, bukan. Kalau begitu dia siapa? Walakin kana hanifan, dia contoh kepada kebenaran. Musliman, dia hanya berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak syirik. Oleh sebab itu, dari mulai solat kita Ibrahim sampai namanya kita sebut, kama sallai ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Dan perjalanan naik ke atas bukit Safa, pergi ke atas bukit Marwah, itu semua adalah perjalanan ali Ibrahim, keluarga Ibrahim. Ditinggalkan dari Ibrahim alaihissalam dalam keadaan kering kerontang, air tak ada, ajar memegang ujung kaki. Nabi Ibrahim sudah naik ke atas unta, dia mau balik ke Palestina. Dari Makkah ke Palestina masih rata sampai naik unta satu bulan naik unta. Ustaz Al-Mukarram berangkat haji dulu naik kapal laut 2 hari 2 malam dari Kairo ke terusan Suez, naik bis 6 jam. Dari terusan Suez naik Wadi Nil ke Jeddah 2 hari 2 malam. Nabi Ibrahim naik unta 1 bulan. Ketika Nabi Ibrahim sudah naik ke atas unta mau pulang, istrinya tinggal, datang Hajar megang ujung jubah, ditariknya ujung jubah Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza, ini yang nyuruh engkau ini Allah atau yang lain? Nabi Ibrahim sedang sedih naik unta mau pulang, istri di bawah megang ujung jubah. Allah amaraka bihadza, apakah Allah yang nyuruh engkau melakukan ini? Hajar mau memastikan ini perintah Allah atau perintah istri tua. Allah amaraka bihadza, apa kata Ibrahim? Ibrahim cuma menjawab 1 kata, na'am, yes, ya. Saat itu juga Hajar melepas. Idzan lan yuti'ana, kalau memang dia yang nyuruh, dia tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang meninggalkan kami mencari rezeki, yang menjaga kami yang memberi rezeki. Kenapa kamu mesti takut? Yang meninggalkan kami si pencari rezeki, Ibrahim namanya, tukang cari rezeki. Yang menjaga kami yang memberi rezeki. Kenapa kami mesti takut? Kalau yang mencari pergi, yang memberi malah ada bersama kami. Begitu kekuatan seorang Hajar, luar biasa. Makanya kalau dapatlah macam Hajar ini besar, tapi kalau tak dapatnya. Nah, ketika Nabi Ibrahim pergi jauh, air susu kering, air minum habis, kering kerontang. Di lembah yang tak ada tanaman, sebatang pokok kayu pun tak ada, kering. Apakah Hajar dengan tangan, ya Allah, katanya engkau jamin rezeki, kenapa air tak ada? Ibrahim mana? Perempuan yang tegar bernama Hajar, dia tidak angkat tangan, dia tidak minta kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Naik Safa, naik ke Marwah. Nabi Shofa ke Marwah 500 meter, bukan dekat. Sekarang bawah keramik, atas AC, kiri kanan kipas angin, panasnya minta ampun, tetap berkeringat. Hari itu agar bawah pasir, atas matahari terik, pokok kayu tak ada. Naik ke Shofa, naik ke Marwah, naik ke Shofa, naik ke Marwah, naik ke Shofa, naik ke Marwah. Bukan ada kursi dorong. Air tak ada. Putus asa kah dia? Tidak. Dia turun dari atas Marwah, dia dekati anaknya. Ternyata takdir berkata lain. Allah mau kasih tahu, hai Hajar, kalau aku berkehendak, air itu datang bukan dari tubuhmu, air itu datang bukan dari tapak kaki yang lari-lari itu, tapi air itu keluar dari tapak anak kecil yang belum pandai berjalan. Tapak Ismail yang sedang terboleh terbaring, dia geserkan kakinya, keluar air. Maka kata Hajar, Sabzami, berkumpullah air itu berkumpul 3000 tahun lamanya. Bahkan kita semuanya di tempat di masjid kulit sudah pernah meminum air tapak kulit, tapak kaki Ismail, Zamzam. Baik minum air Zamzam yang asli maupun yang palsu. Dan luar biasa sekarang semua dipalsukan orang, bukan cuma bensin. Zamzam pun berani dia. Padahal orang sudah serius berdoa, Allahumma ini astaghfiruka iman nabi dan wariskan wasiat wasifahin min kulidahin wa sahabin min rahmatin wa ya. Kata malaikat, ya Allah ini palsu, gimana kamu jalan-jalan wasiat. Bayangkan itu, Allah mau kasih tahu ke kita, yang usaha itu ente, yang lari itu kamu. Tapi kalau tidak dapat jangan kecewa. Karena kalau aku mau kasih, tidak mesti pakai tumitmu, pakai tumit anakmu pun bisa. Tapi kenapa Allah suruh lari dulu? Allah mau mengajarkan sa'i. Sa'i itu apa, Pak Ustaz? Saya kalau ngasih manasik, saya tanya jamaah, Bapak Ibu, kalau lari dari Shofa ke Marwah itu namanya sa'i. Apa arti sa'i, Bapak Ibu? Lari kecil, Pak Ustaz. Sa'i artinya usaha. Haji mengajarkan kita usaha. Makanya orang sekarang mau berangkat haji tak ada usaha. Bapak udah setor? Enggak. Kenapa? Tak akan berangkat. Saya pergi ke Indragiri Hilir, ketemu sama Bupati Indragiri Hilir, duduk sama dia dalam rangka launching Bank Syariah Riau Kepri di Tembilahan. Pak Ustaz, kata Pak Bupati, ya, kabupaten yang paling susah kami, tapi jamaah haji yang paling banyak. Loh, ini menurut teori ekonomi gak masuk akal, Pak. Bagaimana mungkin kabupaten paling susah jamaahnya paling banyak? Disitulah mukjizat haji, Pak Ustaz. Kenapa bisa jamaah haji paling banyak dari tempat kami? Orang di sini kalau tanam kelapa, dia tanam kelapa, dia bagi dua. Yang ini untuk makan, yang ini untuk berangkat haji. Kalau dia tanam padi, dia bagi dua. Yang ini untuk makan, yang ini untuk berangkat haji. Maka ketika dia nanam, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji. Barokah. Di tempat lain, kawin lagi, kawin lagi. Bukan kawin lagi itu salah, tak salah. Saya sekedar mau kasih bahwa ada barokah. Makanya orang Jawa itu kan kalau ngaji, ngajinya sebentar aja 10 menit. Yang paling banyak itu apa? Baca Al-Fatihah. Sampai Arab nanti, Arab alam barokah. Berkah. Berkah dari tanahnya itu tidak banyak, tapi niatnya dari awal. Makanya kita harus berniat. Setiap anak orang Islam, ente sekolah S1, niatnya apa? Mau kerja, berangkat haji. Kenapa? Menyaksikan mukjizat keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang berangkat itu mesti orang yang paham cerita, punya ilmu. Kalau tidak, dia bingung. Pas pulang ditanya sama tetangga, gimana keadaan di sana? Utah bingung, putar-putar lari-lari, putar-putar lari-lari, lempar-lempar. Mungkin rambut pulang. Tak paham dia cerita yang ada. Tapi kalau dia paham, kenapa berputar? Karena malaikat berputar di atas dan kita berputar di bawah. Dan planet-planet semuanya berputar. Matahari berputar, Merkurius berputar, Neptunus berputar, Mars berputar, semuanya berputar. Subhanallah. Ternyata molekul-molekul di dalam tubuh kita ini semuanya berputar. jantung semua berputar dan putarannya sama. Ada yang tak berputar pusat maju, baru tak putar maju. Pegang, waktu dia di dalam berputar, darah berputar, semua berputar dan semuanya bertasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Banyak orang sekarang bingung. Saya Pak Ustaz uang sudah ada, tapi mau berangkat rasanya takut. Takut kenapa? Belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3. Enggak usah dihafal, Pak. Nabi tak pernah. Tapi kalau mau baca bagus. Jadi gimana? Baca aja subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Haji enggak ada rukun, haji enggak ada rukun qawli. Beda sama salat. Salat kalau ada orang tidak baca Fatihah, salatnya batal. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah baca Fatihah batal. Haji tak ada. Haji tak ada rukun qawli. Andai ada orang berangkat haji mulutnya diam. Diam saja. Dari sejak awal sampai akhir diam. Sah. Haji apa namanya? Haji diam. Itu bapak itu satu kloter kemarin sama saya. Itu dia. Haji apa? Haji diam. Diam aja. Baca doa tak ada. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Karena itulah doa malaikat. Tiga makhluk berputar. Malaikat berputar di Al-Baitul Ma'mur. Kita berputar di bawah Ka'bah. Dan makhluk-makhluk planet langit berputar mengelilingi matahari. Dan matahari itu pun berputar. Disebutkan dalam surat Yasin. La syamsu yang bagi laha antudrikan qamar. Matahari tak mungkin menabrak bulan, bulan tak mungkin menabrak matahari. Wa kullun fi falaki yasbahun. Semuanya berputar, bertasbih mengelilingi garis porosnya masing-masing. Masya Allah. Sofa suci. Marwah, marwah sudah jadi bahasa Melayu. Marwah, kehormatan, kemuliaan. Tidak akan mendapatkan marwah kalau tidak berawal dari sofa. Sofa, marwah. Solat tidak sah kalau tidak sofa. Airnya suci, pakaiannya suci, badannya suci, tempatnya suci. Sedekah tidak akan diterima kalau tidak berawal dari sofa. Duit haram dipakai sedekah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah Maha Suci, dia tidak menerima yang suci-suci. Haji, duit haram dibawa ke Makkah, menangis di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat menjawab? La labbaik wa la sa'baik. Engkau tak dapat panggilan, engkau tak dapat pahala, engkau tak dapat kebahagiaan. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan duit haram. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, semuanya mesti berawal dari sofa, berakhir pada marwah. Orang yang tidak mengawali dengan sofa, maka dia tidak akan mendapatkan marwah. Tapi inti dari sofa dan marwah adalah sa'i, perjuangan. Orang tidak diajarkan mengangkat tangan, hanya pasrah dan berdoa. Tapi juga orang tidak boleh angkuh dan sombong. Di saat Hajar naik ke Safa, sudah naik ke Marwah, sudah tak ada. Disitulah tawakal. Ada saat-saatnya dalam hidup ini kita diputuskan dengan ikatan kepada manusia. Ayah mati, mak mati, anak mati, datuk mati, paman mati, istri mati. Itu dialami oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lahir ayah meninggal. 4 tahun emak meninggal. 8 tahun datuk meninggal. Di saat orang kafir musyrik menyiksa, paman meninggal. Di tahun yang sama istri meninggal. Anak perempuan 4 orang, 3 meninggal. Satu yang tak meninggal ketika dia hidup, Fatimah. 6 bulan setelah dia meninggal baru laki-laki 2 orang meninggal. 10 orang dalam hidup Nabi meninggal. Pukulan luar biasa. Itu kalau orang biasa-biasa itu sudah senyum sama oplet. Pukulan benturan psikologis luar biasa. Tapi Nabi kuat. Kenapa Allah kuat begini? Sengaja Allah putuskan hubungan dengan manusia supaya gantungannya hanya cuma satu. Allahu Samad. Tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dialami oleh Hajar. Suami tak ada. Anak masih kecil. Tetangga tak ada. Keluarga tak ada. Allah ingin dia hanya bergantung kepada Allah semata. Di saat pergantungan kita hanya satu, dialah satu-satunya, di situ mukjizat akan terjadi. Air datang, Allah ingin mengajarkan usaha. Padahal sebetulnya kalau Allah mau, tinggal dia tunjuk saja itu. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Selesai masalah. Tapi yang penting bukan pada solusinya. Yang penting itu bukan pada endingnya. Yang penting itu adalah proses menuju ending. Yang penting bukan airnya. Air di mana-mana ada. Yang penting adalah bagaimana proses air itu datang. Begitulah perjalanan Hajar dengan perjuangan yang luar biasa. Jadi kalau orang merenungi maknanya itu secara mendalam, maka dia akan pulang dengan filosofi hidup yang luar biasa. Perjuangannya, tawakalnya, doanya, tasbihnya, dan yang terpenting adalah ketika dia berada di tanah lapang yang amat sangat luas, miniatur padang mahsyar. Yang dipakai pakaian kematian, ibu-ibu pakai pakaian putih, putih, putih, mayat. Yang laki-laki tidak ada berjahit, di bawah selai, di atas selai, tidak ada pakaian berjahit, pakaian mayat, pakaian kematian. Menggabungkan siang dan malam, tergelincir matahari tanggal 9, 7 jam, bukan lama, menunggunya 16 tahun, tapi di sana hanya 7 jam, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, solat jamaah qasar zuhur dengan azhar, solat jamaah qasar maghrib dengan isya. Di saat itulah dia sedang menyatukan siang dan malam di padang mahsyar. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya anak, wala banun, tak ada guna harta, tak ada guna anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah membawa hati yang bersih. Bersih dari azab, bersih dari sumnah, bersih dari takabur, bersih dari syirik, bersih dari kufur, bersih. Hati yang bersih, itulah yang dibawa menghadap Allah. Pakaiannya putih, seputih hatinya yang bersih menghadap Allah SWT. Makanya andai ada orang yang stroke, mohon maaf, andai ada orang yang sakit, andai ada orang yang terbaring, dia tetap dibawa dari rumah sakit Aziziyah, naik ambulan, sampai ke tengah padang Arafah, dan dibuka. Hanya setengah jam, satu jam, tutup, bawa pulang. Hajinya sah. Darurat. Al-Hajjul Arafah. Haji. Duduk. Wukuf. Di padang Arafah. Wukuf. Stop. Selama ini ustaz, kiai, buya, pakai sorban. Tapi pada hari itu sorban dibuka. Ustaz, pakai peci. Hari itu peci dibuka. Semua kehormatan, topi tentara, bintang lima, semuanya dibuka. Semuanya merasakan bahwa dia adalah hamba Allah. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masuk ke dalam tanah. Perjalanan kita cuma tiga. Dari dalam tanah, naik ke atas tanah. Tak lama, habis itu masuk ke dalam tanah. Warna-warna tanah, bau pun bau tanah. Apa yang mau disombongkan? Dari dalam tanah, naik ke atas tanah, masuk ke dalam tanah. Di padang Arafah itu direnungkan sedemikian rupa. Tertunduk dia di padang Arafah. Masya Allah. Disangka orang tertunduk merenung, rupanya tertidur. Meleleh air mata. Apa yang kau sedihkan? Mengenang kematian. Bagaimana aku nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Miniatur pada masa betul. Haji yang sampai kepada puncak hakikatnya menghilangkan keangkuhan, menghilangkan kesombongan, menghilangkan kemunafikan, menghilangkan bersih. Makanya setelah pulang itu dunia ini sudah tak lagi perlu kehormatan. Tapi yang terjadi, yang saya lihat kebalikannya, setelah pulang itu, wah, kalau undangan mesti ditulis pakai HP spidol. Wah, lo duduknya tidak dijamu, tak mau. Dulu mau ngantri, setelah itu luar biasa. Gimana kabarnya Pak Haji selama di Makkah? Alhamdulillah. Berapa orang satu kloter? 300 orang. Lalu selama di sana 300 orang itu yang bisa cium Hajar Aswad 7 kali cuma ini orang. Antum sombong. Siapa punya kerja? Setan. Setan. Alladhi waswis waswis waswis fi suburin nas minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan setan. Oleh sebab itu di sana melontar setan sampai 3 kali. Jumrah pula, jumrah wusta, jumrah aqabah, 7 7 7. Tanggal 11 7 7 7. Tanggal 12 7 7 7. Tanggal 13 sampai 3 hari berturut-turut, 21 kali 3. Kenapa sampai sebanyak ini? Banyak orang salah paham tentang ini. Bapak ibu yang tak percaya, coba titip pesan ke bapak yang akan berangkat, suruh beliau minta foto kan nanti di bawah itu. Tolong nanti foto kirim ke WhatsApp. Ternyata di bawah bukan batu kerikil yang sebesar ujung kerikil. Yang di bawah itu apa? Senter, sepatu, payung. Orang-orang Arab yang marah sama setan, dia tobat. Hai setan kau yang selama ini menggoda, bukan dia batu, sepatunya dia buang. Melempar setan dalam keadaan kesetanan. Cuma bayangkan itu. Padahal itu bukan setan, itu adalah simbol, simbol permusuhan dengan setan. Kenapa 3 kali setan datang kepada Ibrahim? Ibrahim, engkau yang menantikan anakmu demikian lama, kenapa kau mau potong anak? Dia lompat. Tak mempan kepada Ibrahim, dia datang kepada Ismail. Ismail, engkau anak muda, umurmu masih panjang, kenapa kau mau mati cepat? Dia lompat. Tak mempan bapaknya, tak mempan anaknya, datang istrinya. Hai Hajar, engkau yang memberi makan anak ini. Engkau yang lari ke sofa, engkau yang lari ke marwah, sekarang suamimu mau motong anak. Dia lempar. Pelajaran bahwa setan datang ke semua aspek kehidupan. Bapaknya rajin ngaji, bapaknya baik, istri pula kurang ajar. Istri baik, anaknya baik, suami Firaun. Suami baik, istri baik, anak pecandu narkoba. Suami baik, istri baik, anak baik, tetangga rese. Ada saja hidup. Ini simbol permusuhan. Makanya ketika melontar itu, tanamkan dalam hati, saya sedang memusuhi setan. 3 hari berturut-turut dengan 70 sekian batu, ini adalah permusuhan abadi. Karena banyak juga orang yang melempar setan sampai mati-matian, ketika pulang lagi ke kampung halaman, dia yang menjalin hubungan lagi dengan setan. Setan itu pun bingung. Kata setan, dulu kau lempar aku mati-matian, sekarang kau yang ingin melanjutkan MOU ini. Apa sih maksud lo? Kata setan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang sudah sampai kepada tingkat puncak itu, maka ditunjukkannya dalam bentuk kesucian. Bagaimana? Rambut ini harus cukur harus. Mu'allikin, mu'allikin cukur harus. Muqassirin, potong pendek. Mu'allikin cukur habis. Barbershop dekat dari pintu marwah, belok kanan, nampak barbershop. Saya masuk ke dalam. Begitu sampai di dalam, tanya sama tukang. Halak, halak artinya cukur habis. Bukan halak cakap kata, halak kita Allah Muslim. Halak artinya cukur habis. Qasar, qasar artinya pendek. Salat zuhur 4 rakaat, qasar jadi 2. Qasar, jangan nanti dia tanya qasar, tidak jamak takdim. Alak qasar, alak habis, qasar. Saya tanya, alak bukan, qasar. Kalau alak berapa? 15 riyal. Alak. Soal Saking kencangnya saya sangka hilang kulit kepala saya. Rumah sehat. Apa maknanya? Tumbuh rambut yang baru, yang selama ini berkelimpang dosa, persis seperti anak yang baru lahir. Tumbuh rambut yang baru, semangat baru, hidup baru, rambut baru, iman baru, keyakinan baru, akidah baru, semangat baru. Bini tetap lama. Semangat baru. Bagi laki-laki, adapun bagi perempuan, jangan pula mentang-mentang saya bilang syukur habis, datang ibu ke dicukurnya habis. Balik ke Batam, kenapa ada api masuk desa ini? Kata suami. Yang perempuan ujung kepangnya saja dilanda. Dilandakan. Begitulah simbol-simbol. Kalau tak dipahami simbol-simbol ini dengan baik, orang membingungkan. Gimana perjalanan selama di sana Pak Haji? Taklah bingung saya. Putar-putar, lari-lari, lompat-lompat, lempar-lempar, potong rambut. Putar-putar, lari-lari, lompat-lompat, lempar-lempar, potong rambut. Banyak betul larangannya. Cabut bulu hidung, potong kambing. Gatal rambut, potong kambing. Saya bawa jamaah sampai di Makkah. Saya tengok mereka sudah pakai jaket semua. Yang perempuan pakai daster, nendok makan. Loh, ini belum tawar. Kenapa pakai daster? Tidak boleh kosong, tidak boleh. Ganti-ganti. Ganti baju putih lagi. Bapak yang pakai jaket, buka jaketnya. Itu kau sudah pakai peci, buka. Jadi gimana kami ini Pak Ustaz? Benar, yang tertinggi potong kambing 600 rial kali 3 1.800. Kalau enggak sanggup Pak Ustaz, kasih makan 6 fakir miskin. Berapa itu? 90 rial. Kalau enggak sanggup Pak Ustaz, puasa 3 hari. 1 2 3. Kalau enggak sanggup puasa 3 hari, berdosa. Kami pilih dosa aja lah Pak Ustaz. Lama saya termenung, astagfirullah. Orang sudah tak takut lagi sama Allah SWT. Begitulah yang terjadi. Nauzubillah. Tidak ada rasa takut sedikit pun kepada Allah SWT. Makanya yang ditanamkan saat ibadah itu adalah merasakan rasa takut. Hidung punya kita, bulunya punya kita. Jangankan satu biji, semuanya tanggal untuk apa? Apa masalahnya? Tapi kita sedang mengikuti aturan Allah. Rambut-rambut saya mau saya garuk, mau saya cabut, apa salahnya? Aturan Allah. Ambil, makan daging, nyangkut dagingnya, cabut. Duri pokok korma kena bayar dam. Nampak burung merpati, dulu di Batam suka menembak burung. Nampak burung merpati, lempar pakai batu, mati. Tak boleh. Ini semua larangan-larangan. Berapa lama kita dikekang ini? Tanggal 8 hari Tarwiyah, tanggal 9 hari Arafah, tanggal 10 hari Nahar. 3 hari melawan diri, melawan hawa nafsu. Nafsu makan sudah dilawan bulan Ramadan kemarin. Nafsu minum sudah lewat Ramadan. Tapi ada nafsu yang luar biasa. Apa dia? Nafsu menggali, nafsu bicara, nafsu. Makanya nanti kalau ada yang ngajak bicara, naik bis dari Bir Ali ke kota Makkah 8 jam. Selama di jalan pembimbing paling talbiyah 5 menit. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Habis itu dia pun ngantuk. Lupa pula dia matikan mikrofon. Maka kita jangan ikut, kita tetap talbiyah, ambil tugas ni. Labbaik Allahumma labbaik, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal abda wa ni'mata laka wal mulk la syarika. Begitu selesai talbiyah, mulai kawan di sebelah ngajak ngobrol. Katanya bapak itu ngobrol langsung belanja. Jadi lawan, urusan ibadah haji, melawan lidah. Kalau mengingat haji, siapa yang melaksanakan haji? Karena Allah kata, jangan melakukan seksual, wala fusuqa, jangan melakukan perbuatan fasik, wala zina. 3 rafas seksual, fusuk semua perbuatan batin, bukan buruk, jelek, tidak bagus. Jidal, mulut luar biasa. Banyak pegang tas. Datang orang ngajak ngobrol, katanya Pak Anwar, subhanallah, subhanallah. Karena kalau kita ikut melawan, katanya jangan ngomong, kita ikut ngomong juga langsung. Datang pula yang sebelah jis, katanya labbaik Allahumma labbaik. Begitulah perjalanan itu. Sampai ke sana, bolak balik ke masjid, bolak balik ke masjid, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jalan kaki dari Aziziyah. Mau rebutan bis sama orang Turki tak kuat. Orang Turki besar-besar, dua kali senggol tumbang. Jalan kaki lah, kaki retak-retak, pecah-pecah, hitam, hitam. Balik ke Batam, tapi hajinya tenang. Yang satu lagi tak pernah ke masjid, makan tidur, makan tidur, kumuh putih. Apa kata orang? Inilah yang makmur. Padahal makan tidur lagi. Yang hitam, kena azab, tengok hitam. Padahal itulah yang bolak-balik ke masjid. Kita tak bisa menilai orang dari tampilan fisik. Nahnunak kumuh bisawahir. Kita menilai hanya zahirnya saja. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala yang menilai rahasia sir sarair, segala rahasia yang ada di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, semua yang tak mustahil terjadi. Saya mandi di sungai, masih kecil. Rumah saya dekat sungai, mandi di sungai telanjang. Selesai mandi sungai, biru di bibir, kedinginan di tepi sungai. Datanglah bapak-bapak naik sampan pulang dari sawah. Dipegangnya kening saya. Tengoknya tak lalat. Eh, kau berangkat haji nanti? Berangkat haji, pulang saya ke rumah. Mak, aku berangkat haji nanti. Ketawa mak saya. Mana ada berangkat haji? Tadi ada bapak-bapak, aku mandi sungai, dia tengok ada tak lalat. Katanya nanti dia berangkat haji. Aku berangkat haji nanti. Ketawa mak saya. Mana pula mungkin berangkat haji? Singkat cerita, saya sekolah tamat SD, sekolah tinggal di rumah makcik saya. Semuanya berangkat haji tahun itu. Makciknya berangkat, suaminya berangkat, anaknya berangkat, nantinya berangkat, semua berangkat. Saya tinggal di rumah sendiri. Dipanggil sama dia, Somad, sini. Iya makcik. Berani di rumah sendiri? Oh tak berani saya. Mau ikut sama kamu? Maulah. Coba tanya guru di sekolah, boleh tak izin 40 hari? Tanya, Pak Kepala Sekolah, ya, boleh saya izin 40 hari. Mau ke mana? Mau pergi haji? Boleh, boleh. Pergi. Saya berangkat haji kelas 2 SMP, umur 15 tahun. Bulan Mei 1992. Semua orang katakan tak mungkin. Mak saya katakan tak mungkin. Saya berangkat. Jadi kalau ada orang katakan tak mungkin, saya sudah melakukannya. Mungkin. Tidak ada yang tak mungkin. Jadi kalau kata orang tak mungkin, berapa banyak orang sampai ke tanah suci, kata orang tak mungkin. Tapi mungkin kata Allah. Haji apa? Haji Abidin atas biaya dinas. Haji Mansur, halaman rumah kena gusur. Saya itu tak haji apa namanya, itu juga saya berangkat. Sampai ke Mesir 1998 kuliah sampai di Mesir. 98 ke Mesir, 99, 2000. Tahun 2000 tanya-tanya kawan, dekat tak Mekah dari sini? Oh jauh, 2000 malah. Berapa ongkosnya? $100. $100 kali 10.000 1 juta. PP dia. Wah, kalau cuma 1 juta insyaallah ada. Oh 2000 berangkat lagi. Naik bis 6 jam sampai Suez. Dari Suez sampai ke Mekah 2 hari 2 malam. Sampai di Mekah baru bingung. Tak ada hotel, tak ada makan. Namanya Haji Koboi. Kalau bapak baca novel Haji Backpacker, itulah pakai ransel je. Mengajukan ke konsulat jenderal, kami mahasiswa dari embarkasi, bukan embarkasi Batam, embarkasi terusan Suez, memohon tolong diberikan kamar. Akhirnya dapat kamar. Cari-cari kerja, cari kerja, dapatlah. Ini sambil haji sambil kerja. Apa kerjanya? 1 hari 50 rial. 50 rial dia kali 3.000, 50 rial kali 3.000, 150.000. 10 hari sudah 1.5 juta, sebulan 4.5 juta, 2 bulan 70 hari, wah bisa 9 juta, bisalah untuk menambang, membantu beasiswa. Iyalah, kerjanya apa pak? Ngasih nasi kotak. Wah enak sekali, cuma ngasih nasi kotak. Iya, sampai di airport ngasih nasi kotak, rupanya 10 kloter. Sudah kerja kan? Kalau Al-Mukarram Ustaz enak, dia tak pernah susah. Kami pontang pantik. Tahun 2000 Haji Koboi, 2002 seluruh mahasiswa Kairo dapat jatah 100 orang. Mahasiswanya 2400, mau dibagi 100, akhirnya 25 orang cuma satu. Mahasiswa Riau jumlahnya 75 orang. Waktu itu kita belum misah lagi, Riau dengan Kefi cuma 75 orang, jatah 3. 75 orang jatah 3, diambil ketua pula satu, tinggal 2 yang mau berangkat, anak kelas tingkat 4 banyak betul. Somat ikut daftar, ikutlah. Ini diundi nih, ya undilah buat nama goncang Abdul Somad, berangkat lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan tak mungkin, siapa bilang tak mungkin? Semuanya mungkin. Berangkat ke Maroko kuliah. Sampai di Maroko, Maroko tak ada beban. Maroko bisa berangkat tiap tahun karena mahasiswanya cuma 30 orang, jatah 14. Malah ditawari berangkat, mau berangkat? Tidak pak, saya mau kuliah dulu. Nanti takutnya berangkat kuliah tinggal, baru tahun kedua baru berangkat. Tidak ada beban. Disangka tak berangkat, berangkat. Setelah pulang, ini sudah jadi ustaz kayaknya bisa berangkat. Malah setelah pulang tak pernah berangkat sama sekali. Artinya apa? Jangan terlalu berharap pada ada, jangan putus harap ketika tak ada. Tak ada, putus harap. Jangan, ada Allah SWT. Tapi ketika ada, jangan terlalu berharap. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dia mau memberi, kalau Allah mau membukakan, tak ada yang bisa menentukan. Kalau Allah mau menutup, tak ada yang bisa membukakan. Tapi itu semua tergantung sani, usaha, dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, di balik ibadah-ibadah itu ada rahasia-rahasia yang ingin diajarkan Allah dari Khalik kepada makhluk dengan perantaraan ibadah. Tadi kita mulai jam 8, sekarang jam 9 lewat 10. Pas 40 menit itu yang dapat saya sampaikan pada malam hari. Kalau ada nanti bapak ibu ditanya orang, siapa tahu usia dari Ustaz Abdul Somad, apa ceritanya? Pokoknya sejak mulai Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim, sampai dipotongnya Jabal Abi Quwais, membahas tentang rahasia di balik perjalanan spiritual teragung terbesar di dunia, yaitu bernama ibadah haji. Setiap orang Islam yang lahir dalam hatinya yang paling kecil pasti ada ingin ke sana. Kenapa? Karena ketika dia sholat menghadap fawalli wajhaka syatral masjidil haram, walaupun dia pengemis, walaupun dia tukang kardus, walaupun dia tukang asongan, dalam hatinya pasti ada dia ingin berangkat. Makanya berapa banyak orang yang tidak pernah ke Masjidil Haram tapi tercatat sebagai orang yang haji. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan ada niat dalam hatinya. Berapa banyak orang yang sampai ke sana tapi tidak haji. Kenapa? Karena rusak ibadahnya, karena perbuatan dosa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang niat dalam hati sampai dua-duanya kita dapat. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Yang baik-baik dari Allah, yang tak baik dari apa Allah yang baik. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad yusannul azan, dianjurkan azan di ghairi salat, selain salat. Pertama, al-mahmum, orang yang sedang susah hati. Jadi kalau ada teman kita di sebelah penuh aja azan gitu-gitu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Al-masrum, orang yang kerasukan setan. Al-ghadban, orang yang marah-marah. Wa man sa'a khuluquhu, perilakunya jelek, buruk, tak baik. Indal hari ketika kebakaran berkobar api azab. Taghawulil ghailan tamarrudil jin, orang yang diganggu jin. Wa khalfal musafir, ketika musafir. Wa inda inzalil mayyit li qabrihi, ketika menurunkan mayat ke dalam kubur. Menurut mazhab Syafi'i. Saya enggak setuju dengan ini. Ya tak apa-apa. Jangan diwajibkan. Tapi kalau ada orang buat, jangan salahkan. Itulah etika berbeda mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ah, saya tak mau. Ya tak apa-apa. Tapi kalau ada orang buat, jangan diejek. Ulama-ulama besar, para imam-imam, ahli mujtahid dalam kepalanya semua, Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadu sarai, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf, 10 dalil pengambilan hukum. Jadi jangan sikit-sikit, Quran sunnah, Quran sunnah, Quran sunnah. Itu pengkerdilan Islam. Belajar kitab usul fikih, 10 pengambilan Quran, hadis, ijma, qiyas, syar'u man qablana, sadu sarai, qawlu sahabi, istihsan, istishab, urf. Allah. Ada jawaban itu dari Quran, ada jawaban itu dari hadis, ada jawaban itu dari qiyas, ada jawaban itu dari ijma. Contoh, kenapa kita sholat ngangkat telunjuk? Mana ayatnya? Ayat tak ada. Hei orang-orang beriman, angkatlah telunjuk. Tak ada. Adanya di mana? Hadis. Contoh yang kedua, kenapa tak boleh makan, kenapa tak boleh pakai ganja? Mana ayatnya? Tak ada. Hadis tentang ganja? Tak ada. Lalu dari mana? Qiyas. Ini saya sebutkan dalil pengambilan qiyas. Qiyasnya kemana? Kalau khamar tak boleh, maka ganja pun tak boleh. Karena jenisnya beda, tapi tujuannya sama, menghilangkan fungsi akal. Nah, tentang masalah kenapa ke kiri, ada tak ayat Quran? Hai orang-orang beriman, kamu disuruh putar ke kiri karena begini-begini. Tak ada. Ada dalam hadis? Tak ada. Ada dalam qiyas? Tak ada. Ulama berusaha menjawab, ada. Apa jawabannya? Karena tempat yang paling mulia di dalam badan manusia, ala fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam jasadmu itu ada segumpal. Ila salu'at salu'al jasadu kullu, kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut jadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, kalau yang segumpal itu rusak, maka yang lain ikut rusak. Ala wahyal qalb, dia adalah hati, besarnya sebesar genggam, letaknya dua jari di bawah susu. Di mana letaknya? Di kiri. Maka tempat yang paling dekat ke kiri, maka dia diputar di kiri. Tapi bukan hadis, hadis ada. Jangan nanti balik jawab Ustaz Usman, ada tuh hadisnya riwayat Sahih Bukhari. Nanti dibilang saya mengada-ngada hadis palsu. Pendapat ulama, tempat yang paling. Makanya ada dalam mazhab Syafi'i, meletakkan tangan pun di sebelah kiri. Buka dalam kitab Al-Fiqh Islami wa Adilati. Allahu Akbar. Mazhab Syafi'i dua letak tangan. Pertama di atas pusat, di bawah dada. Allahu Akbar. Versi kedua di atas jantung, karena itu tempat yang paling mulia. Allahu Akbar. Jadi alasannya kenapa diletakkan tangan di atas jantung? Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Itu yang dipakai mazhab Syafi'i, disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Tapi jawabannya karena itu tempat paling mulia. Ada juga orang ketika ditanya, kenapa kamu letakkan di sini? Karena ketika Ali ditikam darahnya keluar, dia tahan. Jadi kenapa putarnya ke kiri? Karena mendekatkan tempat yang paling mulia kepada tempat yang paling mulia. Berputarlah dia. Itulah jawaban yang diberikan ulama. Nabi tak ada memberikan jawaban. Allah dalam Quran tak ada. Mungkin supaya orang berijtihad. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Pak Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencampur dua mazhab itu namanya talfiq. Ta lam fa ya qaf. Talfiq, mencampur dua mazhab, tiga mazhab dalam satu ibadah. Apa hukum talfiq, Pak Ustaz? Apa hukum talfiq? Tiga pendapat ulama. Ekstrem kanan tidak boleh talfiq. Ekstrem kanan harus satu mazhab. Ini ekstrem kanan. Ekstrem kiri terserah aja. Ekstrem kiri liberal, mau pakai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Ja'fari, Zuhiri, Laisi, Tawari, Ats-Tsauri, bebas. Ini ekstrem kiri liberal dalam masalah mazhab, bukan liberal jaringan Islam liberal, enggak. Liberal dalam masalah mazhab. Yang kanan harus satu mazhab. Yang kiri bebas saja, pilih sesuka hati. Yang tengah boleh bersyarat. Saya yang tengah. Saya boleh bersyarat. Syaratnya pertama, harus mengerti mazhab. Ngerti dia mazhab. Belajar perbandingan mazhab. Yang kedua, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan, tak bisa. Contohnya bismillahnya pakai Syafi'i salat subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Syafi'i itu. Karena kalau Hanafi bismillahnya tak kedengaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Kalau Maliki tak pakai bismillah sama sekali. Pas baca Fatihah, Syafi'i. Pas bangkit dari rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Loh, kok enggak baca kunut? Tak batal. Karena dalam mazhab Syafi'i, orang yang tak berkunut tak batal. Tapi kalau dia lupa, dia sujud sahwi. Itu disebutkan dalam kitab Al-Umm punya Imam Syafi'i. Dengan syarat tidak membatalkan. Tapi kalau membatalkan, tak bisa. Contoh, cara wudunya Syafi'i. Hidupkan keran, ambil air. Cara wudunya. Selesai dia wudu, salaman dia sama mahasiswi. Selesai itu sholat dia di masjid. Allahu Akbar. Loh, bapak kok enggak wudu lagi? Kata dia, wudu saya tak batal. Tapi bapak tadi salaman. Menurut mazhab Maliki, kalau tak nafsu tak batal. Saya tak nafsu nengok mahasiswi itu, tak cantik, kata dia. Ini tak bisa. Karena cara wuduknya tadi, cara wuduk Syafi'i. Cara membatalkannya pindah ke Maliki. Secara Syafi'i dia sudah batal. Bingung saya, Pak Ustaz. Kalau bingung tak usah campur masalah. Ini tentang masalah campur-campur masalah. Dah selesai. Yang paling selamat satu masalah. Masalah kedua, apakah yang terlintas di hati, terbersit di pikiran, itu dihitung malaikat apa tidak? Turun ayat. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Segala yang kau simpan dalam hatimu itu akan dihisab. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubudu ma fi anfusikum, apakah kau cakapkan yang di hatimu, autufu atau kau simpan, yuhasibukum billah, engkau akan dihisab. Ketika ayat itu turun, sahabat ramai-ramai datang menjumpai Nabi. Kalau yang dalam hati dihisab, kami tak sanggup ya Rasulullah. Kalau semua yang terlintas di pikiran, terlintas di hati, semuanya dihisab, kami tak sanggup ya Rasulullah. Turun ayat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Kalau cuma terlintas sedikit-dikit tidak apa-apa, itu makna la yukallifullah. Jadi kalau ibu marah sama bapak, sikit aja tak apa-apa. Itu namanya marah silent. Tapi jangan dipeturutkan. Sikit marah, astagfirullah. Tapi kalau dipeturutkan, ngedumel. Pokoknya marah itu kalau disimpan, dia berkristal, menjadi jantung koroner, menjadi diabetes mellitus, menjadi sakit macam-macam. Dilepaskan. Speak up. Tengok iklan Sariwangi. Ngomong. Mas, papa, apa-apa katanya. Iklan Sariwangi, ngomong. Iklan Close Up, speak up. Suruh ngomong. Talking. Bicara. Jangan talk less. Bicara. Talk less iklan rokok. Dia tak bicara, rokok. Suruh bicara. Jadi kalau ada yang tak selesai, diajak bicara. Duduk bersama. Meja makan, sambil minum. Mau dibawa kemana hubungan kita ini? Wallahu a'lam bishawab. La ilaha illallah. Sekelompok orang berkumpul, saya doa bantuhum berdoa sekolah. Wa yu'afinuhum sa'iruhum diaminkan oleh yang lain. Illa ajalahumullah. Allah mengambilkan doa mereka. Itulah dalil doa bersama. Kalau orang mengatakan, apa dalilnya doa bersama? Itulah. Nabi Musa berdoa diaminkan oleh Nabi Harun. Ya Allah, tolong kami menghadapi Fir'aun. Kata Nabi Musa, amin. Kata Nabi Harun. Sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Makanya doa bersama bagus. Makanya kalau kita sedang duduk-duduk, duduk habis makan, sudah selesai, ayo kita berdoa. Al-Hazir ini yang Alfa. Salam.